Hai, assalamualaikum. Welcome back to my channel video. Dan di video kali ini aku mau share tentang cara pembuatan minuman untuk laki-laki yang mengalami infertilitas. Jadi yang namanya program hamil itu nggak cuman dari pihak perempuannya aja, tapi kita juga harus lihat apakah laki-laki itu sehat atau tidak. Dan seperti biasa, resep ini dari Dr. Zaidul Abar, jadi aman banget buat dikonsumsi ya. Oke, langsung saja kita lihat videonya. Oh ya, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar channel aku semakin berkembang.